berdebar kencang, bergema di darah tiap kali jumpa dirinya. Bercampur semua rasa yang arah, dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Dengannya ku bersedih.